Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahmani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, masih tentang hadis Anas radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menulis surat kepada para gubernurnya, para pengumpul zakat. Berapa hukum telah kita lalui. Dia dalam surat Abu Bakar juga beliau sebutkan di situ, wala yujma' baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Dan tidak boleh dikumpulkan antara dua yang terpisah agar tidak terkena zakat, sebagaimana tidak boleh pula memisahkan di antara dua yang menyatu agar tidak kena zakat pula. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam bab zakat keduanya berpengaruh, baik itu penyatuan atau pemisahan. Disatukan itu mempengaruhi, dipisahkan itu juga mempengaruhi terkait zakatnya. Dan ini khusus dalam sa'imah, binatang-binatang ternak yang digembalakan. Hukumnya masalah ini, penyatuan, pemisahan berpengaruh terhadap zakat, khusus dalam binatang-binatang ternak yang digembalakan. Selain daripada itu tidak ada pengaruhnya. Selain dari binatang ternak, tidak berpengaruh. Dengan demikian, dilarang seseorang mengumpulkan di antara dua yang terpisah karena khawatir atau takut dari zakat. Misalnya, seseorang punya kambing, ada 40 ekor di Malang sini. Dia juga punya 40 ekor di Jogja sana. Berapa zakatnya? Dua kambing. Karena 40 kambing sudah terkena zakat satu kambing. Satu kambing zakat kambingnya yang di Malang, kandangnya yang di Malang. Satu kambing kandang dia yang di Jogja. Terpisah kan? Tidak boleh disatukan. Misalnya dia mau main hilah, mau berpolitik dalam agama, na'udzubillah, maka mendekati tahun pengambilan zakat, yang di Jogja dibawa semua sini pakai truk, brek, dijadikan satu. Berapa jumlahnya? 80. 80 kambing masih satu kambing zakatnya. Sampai 120. Supaya gak terlalu banyak zakat yang dia keluarkan, disatukan di antara dua yang terpisah. 40 ini masukkan ke sini semua. Sesaat ketika dia tahu bulan ini tanggal sekian pemerintah, kalau misalnya seperti di zaman dulu, pemerintah yang ngumpulkan zakat, maka disatukan. Dihitung 80 kambing, ya satu zakatnya. untuk menghindar dari kewajiban zakat, karena semestinya dia kena dua. Nanti selesai bulan itu dari pengumpulan zakat, 40 kembalikan lagi ke Jogja. Ini yang dilarang, tidak dibolehkan. Demikian pula kasus misalnya kalau ada dua orang masing-masing punya 40 kambing, taruhlah itu adik kakak atau teman akrab, masing-masing punya 40, maka masing-masing kena zakat satu kambing. Tahu ini mau diambil zakatnya, udah dijadikan satu aja, digabung, punya abang sama punya saya adiknya, gabung atau teman akrab, udah kita jadikan satu, jadi satu 80 kambing, kena zakat satu kambing. Ini haram, gak boleh menyatukan yang terpisah agar terhindar dari zakat. Dengan demikian, segala bentuk hilah atau tahayul, pakai hak bukan khok, tahayul itu apa ya, manuver orang, dia berpolitik bagaimana supaya tidak kena kewajiban, supaya gugur darinya hukum perkara itu haram. Bahkan ulama sebutkan dosanya atau azabnya lebih parah, alhamdulillah, lebih berat dari orang yang terang-terangan ngelanggar. Dia terang-terangan ngelanggar. Ini enggak, dia sok menampakkan diri, ada manuver tertentu yang dia lakukan supaya terhindar dari kewajiban atau supaya dia bisa melakukan yang haram dengan hila tertentu, dosanya lebih berat. Makanya Yahudi naudzubillah diazab oleh Allah, diganti ciptaan mereka menjadi monyet dan babi karena mereka hila. Ma'ruf kisah Ashabus Sabt, mereka gak boleh ambil ikan di hari Sabtu, mereka pasang jala hari Jumat, mereka ambil hari Ahad. Hilah. Begitu mereka bermanuver bagaimana supaya ikan itu mereka dapati. Banyak-banyaknya ikan di hari Sabtu. Sabtu gak boleh, mereka gak terang-terangan ngejala atau mancing di Sabtu. Tapi Jumat dia pasang jala, Ahad dia panen. Ini hilah. Semacam itu pula orang kepingin makan, memang kepingin gak puasa, itu niatnya memang supaya gak ngelakukan yang wajib, dia sengaja safar misalnya. Gak ada, sebetulnya gak ada niat, gak ada perlu, gak ada apa, tapi dia jadikan safar ini sebagai hilah, manuver dia untuk supaya dia berbuka dan tidak puasa. Haram. Lain perkara memang dia ada tujuan, ada perlunya ke kota mana sehingga safar, rukhsah Allah beri keringanan. Wal amal bin niat, masing-masing amal tergantung niat orangnya. Kembali kepada hadis. Tidak boleh menyatukan yang terpisah, sebagaimana pula tidak boleh memisahkan yang menyatu. Kalau seseorang punya 40 kambing, semestinya dia kena zakat satu kambing. Mendekati waktu pengambilan misalnya 20, dia ambil, dia jauhkan, dia taruh di Jogja sana, wa illa di Jakarta sana misalnya. Sehingga ketika amil zakat datang ngitung, oh kambingnya cuma 20, enggak kena zakat. Haram. Dia memisahkan yang menyatu. Asalnya menyatu kambingnya 40. Dia pisahkan supaya enggak kena zakat. Ini juga hilah. Kalau tadi kebalikannya, menyatukan yang terpisah. Sama pula tidak boleh memisahkan yang menyatu. Semua diharamkan karena tujuan atau niat orangnya supaya terhindar dari kewajiban zakat. Maka setiap hilah, setiap manuver yang dilakukan untuk menggugurkan yang wajib tidak berpengaruh. Artinya tidak berpengaruh, enggak akan kemudian, oh ya sudah kamu enggak kena zakat karena kambingmu cuma 20 karena hilahnya. Enggak, tetap kamu kena zakat. Karena diketahui kamu pisahkan saat ambil zakat, mau ngambil zakatnya. Sama tadi, ini kok 80, diketahui misalnya karena digabungkan sama yang kandang sana luar kota, maka itu enggak berpengaruh. Hilah ini enggak berpengaruh, tetap dia kena dua kambing. Satu yang di sini, satu yang di sana. Seperti tadi, hukum penyatuan, pemisahan itu berpengaruh, atau hukum ini seputar kaitannya dengan binatang ternak. Nah, dalam syariat. Perkara lain di dalam hadis Abu Bakar, adalah masalah ishtirak atau khultah. Khultah itu ikhtilat, syarikah. Orang bersyarikah, kerjasama dalam masalah binatang ternak ini. Dalam masalah syirkah, ada beberapa bentuk syarikah. Yang pertama, ternak ini milik satu orang saja. Yang kedua, milik dua orang. Bentuk yang kedua, milik dua orang. Dua orang bersyarikah, kerjasama, tapi musya ini apa ya, tidak dibagi, kalau campur sudah semuanya milik mereka berdua, tidak dipisahkan. Yang ketiga, syirkah, yang itu dengan sifat-sifat tertentu. Kalau itu milik satu orang, bagian pertama, wadih jelas tadi kena zakatnya. Yang kedua, kalau ternak ini syirkah, tetapi musya, tadi campur seluruh dombanya atau ontanya, nah, maka di antara dua orang ini diketahui misalnya, kalau itu 40 ekor misalnya, 20 itu milik Ahmad, 20 milik Zaid. Dijadikan satu kambingnya. Ketika kambing itu musyak dijadikan satu, maka kena zakatnya. Tetap terkena zakat. Kalau saja masing-masing menyendiri, yakni Ahmad punya 20, ya sudah, itu yang dia gembalakan, itu yang dia urusi tiap hari, ya dia gak kena zakat. Z pun gak kena zakat. Tapi Ahmad dan Z bersyarikah, udah jadi satu aja, dijadikan satu, jadi 40 ekor, itu yang mereka gembalakan tiap hari, itu yang diurusi tiap hari, dan seterusnya, maka kena zakatnya satu ekor kambing. Yang ketiga, syarikah dengan sifat, sehingga terbedakan hak milik masing-masingnya. Hanya saja mereka sama-sama dalam penggembalaannya, lahan yang digunakan untuk menggembalakan sama, pengambilan susunya misalnya sama, dan beberapa perkara lainnya terkait ternak mereka sama. Semacam ini zakat pun wajib pada ternak mereka. Ini tiga macam bentuk syarikah kongsi dalam masyiah atau binata ternak. Ini yang membedakan binatang ternak dengan harta lainnya. Kalau itu harta lainnya, misalnya seorang bapak mati meninggalkan emas terkena nisab, taruhlah itu 100 gram emas, sudah jelas kena nisabnya. Lalu saat dia mati, dia tinggalkan 2 orang anak. Apakah masing-masing dari anak ini terkena zakat? Karena kalau dibagi, masing-masing punya 50 gram emas. Sementara nisab emas 82 atau 84 gram. Maka tidak ada zakatnya. Masing-masing tidak terkena zakat. Lu menyatu ini emasnya. Iya, ini bedanya. Kalau ternak, kena. Kena zakat. Tapi makanya dikatakan ini khusus hukum terkait ternak. Yang lain gak ada. Tidak terkena hukum ini. Perkara ketiga, masih dalam kongsi syarikah, pembagian zakatnya, kalau itu bersyarikah mereka seperti tadi, dibagi secara rata sesuai saham masing-masing. Sesuai saham masing-masing. Misalnya, mereka punya 60 ekor domba, zakatnya 1 domba. 60 ini 40 ekornya milik Ahmad, 20-nya milik Z. Mereka keluarkan 1 kambing. Maka jika kambing itu taruh nilainya 3 juta, 2 juta adalah uangnya Ahmad, 1 juta uangnya Z. Karena pembagiannya Ahmad punya 2/3, Z 1/3. Demikian pembagian zakatnya atau berapa yang harus mereka keluarkan masing-masing dari kongsi dan syarikah mereka. Terkait zakat pula, dalam hadis Abu Bakar beliau katakan tidak boleh dalam zakat dikeluarkan yang harimah, yang tua sekali, bandot, tua sekali, atau yang cacat. Demikian pula kambing pejantan, kecuali kalau penarik zakat atau amil zakat menghendakinya. Zakat pada ini masih terkait ternak. Yang pertama tidak boleh itu yang harimah, yang sudah tua sekali usianya, karena dagingnya pun sudah rusak, gak bisa dimakan, alot dan gak ada manfaatnya sudah. Nah, selain juga gak bisa produktif, disuruh hamil juga sudah gak bisa, gak ada manfaatnya sudah binatang ini. Maka tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat. Maka amil zakat pun tidak boleh menerima. Kalau seperti itu ternaknya. Yang kedua, dhatu awar, yang punya cacat. Aib pada binatang ini, yang pincang, yang buta dan lain sebagainya, kurus. Kemudian yang ketiga, pejantan dari kambing, tais disebutkan. Hanya saja fuqaha memberi pengecualian kalau pejantan ini mereka sebutkan taisuz zirab. Taisuz zirab artinya yang masih mampu dan kuat untuk mengawin betina dari kambing yang ada. Itu pun selama pemiliknya ridho untuk mengeluarkan pejantan ini sebagai zakatnya. Dengan demikian ada kemaslahatan bagi yang menerima atau ambil zakatnya. Tapi syarat ulama ini menyeret syarat lain, mengharuskan adanya syarat lain, yaitu mereka sebutkan amil zakatnya harus punya kambing betina. Misalnya Baitul Mal, kalau itu mau dikembangkan sama pemerintah misalnya, harus ada di situ, di kandang atau dikumpulkan, ada betina yang dibutuhkan untuk dikembangbiakan misalnya. Maka pejantan ini bermanfaat, dibawa pulang, dikumpulkan di situ untuk sebagai pejantan ngawin betina-betina yang ada. Maka dua syarat ini. Yang pertama, pejantan ini masih zirab, mampu ngawin, masih produktif ngawinnya, apa orang bilang berancah. Yang kedua, harus ada betina untuk dikawini oleh pejantan ini. sehingga maslahat terdapati dengan diterimanya atau diambilnya kambing pejantan. Perkara yang keempat dalam surat Abu Bakar, wa fir riqah fi mi'atai dirham rub'ul usyur, dan pada riqah yang dimaksud fiddah, perak. Riqah asalnya pakai waw, warik, warikun, kemudian fa'ul isim, waw dibuang, digantikan dengan ha atau ta marbutah di akhirnya sebagai tanda penggantiannya, maka jadi riqah, semula warik. Makanya di surat Kahfi Allah sebutkan fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Biwarikikum, suruh keluar bawa mata uangnya zaman itu perak. Warik. Nah, demikian dalam bahasa ma'ruf disebut juga riqah. Ini pindah dari ternak, sekarang tentang zakat perak. Dan yang dikehendaki ukuran dari perak ini, fi mi'atai dirham rubu'ul usyur, di setiap 200 dirham zakatnya rubu'ul usyur, 2,5%. Rubu itu 1/4, usyur itu 1/10. 1/4-nya 1/10. Ya keluarnya 2,5% kalau dipersentasekan. Di dalam hadis Abu Hurairah, laisa fima duna khamsi awaq sadaqah, kurang dari 5 uqiyah tidak ada zakatnya. Dengan demikian, penentu ukuran zakat pada perak, kalau dalam riwayat Abu Bakar dirham. Mi'atai dirham berarti ukurannya adalah jumlah, nilai jumlah. Tapi dalam hadis Abu Hurairah, 5 uqiyah, khamsu awaq. 5 uqiyah berarti ukurannya adalah wazan, beratnya. Dari situ fuqaha khilaf. Ukuran zakat pada perak, mayoritas fuqaha menyebutkan yang jadi rujukan untuk penghitungannya adalah wazan, timbangan. Mereka sebutkan alasannya karena kalau timbangan itu terukur sama dan patokannya jelas. Artinya bahkan dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam, dan hatta di zaman kita misalnya, dimanapun kamu berada, ukuran yang gak akan beda, timbangan itu gak akan bisa beda, sama. Kalau itu ukuran gram misalnya, kamu ke ujung dunia Amerika sana, di Eropa, mau di negeri Arab, mau di Asia, ukuran gram ya gram. Satu gram di sana ya satu gram di sini. Sehingga patokannya jelas. Beda dengan kalau itu nilai. Seperti yang dalam riwayat Abu Bakar 200 dirham. Nilai di zaman satu dengan zaman lain berbeda. Negeri satu dengan negeri lain berbeda. Sehingga dia sulit untuk dijadikan patokan berapa 200 dirham. Nilai di satu negeri satu beda dengan negeri lain. Nilai di waktu dahulu beda dengan waktu sekarang. Nah, katanya teman kita pun kan begitu. Dulu coba kamu tanya yang masih punya kakek atau mungkin buyut bapaknya kayaknya, berapa beli rumah dulu? Masya Allah, ini saya beli rumah 75.000 rupiah. Dulu saya beli sarung, topi, sama baju itu 1 sen. Ya murah sekali. Ya di zaman itu 75.000, sekarang dapat apa kamu? Padahal sama uangnya itu 75.000 rupiah. Tapi begitulah menunjukkan nilai layan dobit, gak bisa dijadikan patokan. Tapi 1 gram di zaman buyut dan canggahmu bahkan dengan sampai detik ini ya sama, 1 gram ya 1 gram. Gak ada perubahan padanya. Dari situ mayoritas fuqaha menyebutkan maka yang lebih tepat untuk ukuran zakat perak adalah timbangan. Di dalam ukuran zakat perak ada beberapa syarat. Dalam hal ini sama emas ataupun perak. Yang pertama, mencapai nisab, yaitu 20 mithqal pada emas. Dalam hadits Ali, laisa alaika syai'un, yakni dalam emas, hatta yakuna laka 20 dinaron. Sampai kamu memiliki 20 dinar. Adapun fiddah dalam hadits Abu Bakar 200 dirham. Perkara yang kedua, sama seperti yang lainnya, haulanul haul, berjalan 1 tahun padanya. Yang ketiga, mulkut tam, kepemilikan secara sempurna, artinya semua itu milik dia, hak murni milik dia. Yang lain-lainnya sama seperti ibadah yang lain, Islam, ini orangnya harus muslim yang mengeluarkan zakat, dan hurriyah, harus orang merdeka bukan budak. Dalam masalah perak, untuk penyempurnaan nisab, tidaklah digabungkan antara keduanya, emas dan perak. Untuk supaya mencapai nisab, dia punya emas sebagian, punya perak sebagian, dijadikan satu supaya mencapai nisabnya. Yang Ya, ada khilaf tentunya di kalangan fuqaha, tapi yang dirajihkan beberapa banyak ulama itu tidak perlu, tidak wajib untuk disatukan untuk mencapai nisabnya. Karena dua jenis ini berbeda, emas dan perak. Ada juga permasalahan di kalangan mereka, fuqaha, kalau emas itu 82 atau 84 gram, kalau perak itu 600 gram kalau di gram sekarang, yang jadi ukuran yang mana untuk zakatul mal? Untuk zakat mal, kamu menabung atau menyimpan uang, kembalinya ke alat tukar ini, dua ini, karena dulu alat tukar ya emas atau perak, dinar atau dirham. Sementara perak warik atau riqah, wazannya, timbangannya 600 gram, kalau emas 80 sekian gram. Kalau dikurskan, emas berapa sekarang? 500. Kalau 500, taruhlah 500, berarti sekitar 42 atau 43, 44 juta. Kalau perak, terakhir yang saya tahu sekitar 50 ribu per gramnya, maka 600 gram 30 juta. Nisab hartamu, uang yang kamu simpan, kamu tabung, yang harus keluarkan zakatnya, ngikuti nisab emas sehingga 40 sekian juta baru ada zakatnya, atau ngikuti nisab perak sehingga tadi 30 juta kurang lebih sudah kena zakatnya. Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, dan sebelum beliau beberapa fuqaha Islam, menguatkan nisabnya adalah mana yang lebih maslahat untuk fuqara wal masakin. Karena dalam bab zakat yang paling diuntungkan adalah mereka, fuqara dan masakin. Artinya kalau memang ya mungkin di zaman ini perak itu sedang turun sehingga nisabnya lebih murah, 30 sudah keluar zakat, ini lebih menguntungkan fuqara. Karena kalau dilihat emas 40 sekian baru kena zakat, yang 30 juta, 35 juta belum kena zakat, dan fuqara tidak diuntungkan dengan itu. Nunggu orang hartanya 40 sekian baru kena zakat. Makanya mereka sebutkan dilihat mana yang lebih menguntungkan fuqara. Mungkin saja di suatu zaman misalnya perak lagi langka atau bagaimana juga naik harganya sehingga melampaui harga emas misalnya, sehingga 600 gram itu nilainya 60 juta misalnya, emas tetap 40 juta tadi, ya emas yang jadi nisab saat itu. Karena itu lebih menguntungkan fuqara. Intinya tadi, mana yang lebih menguntungkan fuqara dan masakin, wallahu a'lam. Kelanjutannya insyaallah. Teman depan, sallallahu alaihi wasallam.